Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, alhamdulillah ini satu unit sudah selesai untuk bilik disinfektan. Insyaallah kita akan drop ya ke rumah sakit yang memang khusus menangani pasien COVID-19 untuk support kepada pejuang kita, garda terdepan, teman-teman tenaga medis, dokter, perawat, dan teman-teman yang menyertainya. Mudah-mudahan dimudahkan. Saya juga sedang maksimalkan masker dan APD ya. Nanti bersabar, kita tunggu, ini baru satu, kita uji coba dulu. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan edukasi juga nanti di dalam, ada keterangan tentang COVID-19, gejalanya, menghadapinya dengan beberapa bagian-bagian yang perlu diketahui. Coba tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi masuk dari sana, kemudian keluar dari sini. Di dalam kurang lebih paling lama 5 detik. 5 detik selesai, kemudian kita segera keluar. Nanti di sini ada tanda, jadi siap lampu hijau nanti masuk. Di atas ada infrared, jadi begitu kita masuk langsung kena sensor dari infrared. Nanti insyaallah cairan disinfektannya langsung keluar untuk bisa membersihkan keadaan tubuh kita. Ini nanti ada 6 ya. 6 selang, kalau kita lihat di atas 4, di pinggir ini 2, nanti dari atas sampai dengan ke bawah dalam keadaan merata. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey mas, langsung coba. Kebanyakan